yang paling indah. Kata-kata baru tiada, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, aduhai. La la la. Terima kasih.